بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada beberapa kesempatan yang lalu kita membahas mengenai orang-orang yang diberikan udzur untuk berbuka pada bulan Ramadan, di antaranya orang yang sakit, dengan sakit yang akan memberatkan dia apabila dia berpuasa, maka dia harus mengganti pada hari yang lain. Demikian pula musafir, dia boleh berbuka dan harus mengganti pada hari yang lainnya. Adapun seorang yang haid, wanita yang haid ataupun nifas, dia tidak boleh berpuasa. Ya. Bukan boleh berbuka, namun tidak boleh berpuasa. Harus berbuka dan harus mengganti pada hari yang lainnya. Apabila dia berpuasa, justru dia telah melanggar syariat Allah dan dia berdosa serta tidak sah puasanya. Kemudian kita akan menyebutkan golongan yang keempat yang disebutkan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Qala ar-rabi', yang keempat, wal maridu maradan muzminan la yurja buruhu. Dan seorang yang sakit dengan sakit yang panjang waktunya, sakit yang parah, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Wa ya'jizu ma'ahu 'anissiyami 'ajzan mustamirran. Dan dia tidak mampu untuk berpuasa dengan adanya penyakit tersebut dan ketidakmampuan tersebut terjadi terus-menerus. Ya, karena memang sakitnya terus menerus, tidak bisa disembuhkan. Berarti sampai kapanpun dia tidak bisa berpuasa, karena sakitnya menyebabkan ya dia tidak bisa berpuasa. Ya. Qala fa hadza yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin miskinan. Maka orang yang seperti ini dia berbuka dan memberi makan kepada seorang yang miskin, ya. Untuk setiap harinya satu orang miskin. Bimiqdari nisfi sha', dengan kadar setengah sha'. Ya. Setengah sha' yaitu harus diperhatikan bahwasanya satu sha' itu seperti ketika seorang menunaikan zakat fitrah, ya. Zakat fitrah berapa? Satu sha'. Adapun fidyah, ya, dibayar dengan kadar setengah sha', berarti setengah dari zakat fitri. Berarti berapa kalau dinilai dengan beras, ya? kalau zakat fitri itu sekitar 2,5 sampai 3 kg, berarti untuk fidyah ini dia harus membayar setiap harinya sekitar 1,4 kilo sampai 1,5 kilogram. Ya. Qala minal burri, berupa gandum wa ghairihi dan yang selainnya. Ya. Walaisa alaihi qadha, dan tidak harus baginya untuk mengqadha. Ya. Jadi boleh dibayar dengan beras atau gandum atau yang selainnya, ya. Dan kita dibayar dengan makanan yang menjadi makanan pokok di suatu daerah, ya, yang dia tinggali. Dan lebih baik lagi apabila bersama dengan beras tersebut ada bahan makanan yang akan menjadi lauknya, ya. Bukan hanya sekedar makanan pokoknya, ya, berupa beras, namun juga ada bahan makanan yang lainnya yang akan menjadi lauk dari makanan tersebut. Nah, dan boleh juga ditunaikan dengan memberikan makan makanan yang sudah matang, makanan yang siap dimakan. Ini tidak mengapa, ya, setiap satu hari memberikan makanan kepada satu orang miskin. Ini bagi seorang yang sakitnya terus menerus dan tidak bisa disembuhkan. Nah, adapun seorang yang masih bisa sembuh, masih diharapkan sembuhnya, dan dokter mengatakan ini insya Allah masih bisa disembuhkan, maka hukumnya adalah hukum golongan yang pertama, yaitu apa? Harus mengqadha pada hari-hari yang lainnya dan tidak harus membayar fidyah. Nah, kemudian qala al-khamis, yang selanjutnya yaitu yang kelima, wal kabirul harimul ladzi la yastati'u shauma, dan juga orang tua yang renta yang tidak mampu untuk berpuasa, sudah tidak bisa lagi berpuasa karena sudah terlalu tua, sudah terlalu lemah. Qala fa hadza yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin miskinan wa la qadha'a 'alaihi. Ini sama hukumnya dengan yang sebelumnya, dia berbuka dan memberikan makan untuk setiap hari yang dia berbuka padanya, hendaknya dia memberikan makan kepada satu orang miskin. Wajib baginya untuk memberi makan kepada satu orang miskin selama dia adalah orang yang mampu, ya. Kalau tidak mampu, ya berarti gugur pula kewajiban fidyah. Puasanya gugur karena dia tidak mampu untuk melaksanakannya, ya. Demikian pula fidyahnya juga, karena dia tidak mampu maka tidak melakukan atau tidak membayarkan fidyah tersebut sampai dia mampu, ya. Jadi tetap walaupun dia tidak membayarkan fidyah ketika saat itu, ya, namun tetap dia harus membayarnya ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki harta, ya, maka tetap harus dia membayarnya walaupun telah berlalu masa yang lama dari berbukanya dia pada bulan Ramadan, ya. Walaupun 2 tahun setelahnya baru dia memiliki keluasan harta sehingga bisa memberi fidyah, ya, maka dia harus menunaikannya ketika dia mampu walaupun sudah jauh waktunya, dan tidak harus mengqadha. Baik. Jadi intinya kalau masih bisa mengganti, masih bisa qadha, dia harus mengqadha, ya. Namun kalau sudah tidak bisa mengqadha seperti orang yang sakit terus-menerus dan tidak diharapkan kesembuhannya, ya, dan tidak diharapkan bahwa dia bisa berpuasa pada masa yang akan datang, maka gugur qadha tersebut digantikan dengan fidyah. Demikian pula seorang yang tua, ya, yang namanya seorang yang tua tidak diharapkan lagi bisa kembali segar bugar, ya, ketika dia sudah melemah karena usianya yang renta, ya, maka apa, gugur darinya kewajiban untuk qadha, namun tetap harus membayar fidyah apabila dia adalah seorang yang mampu. Qala as-sadis, yang keenam, wal hamilu wal murdi'u, dan wanita yang hamil dan juga wanita yang menyusui. Ya, wanita yang hamil boleh berbuka, wanita yang menyusui juga boleh berbuka. Idza khafata ala nafsaihima, apabila keduanya merasa khawatir ya, terhadap dirinya sendiri, ya, yaitu karena dia sedang hamil misalnya, dia khawatir apabila dia berpuasa, ya, dia akan pingsan, lemah, ya, maka tidak mengapa untuk berbuka. Demikian pula seorang yang menyusui, karena dimaklumi bahwasanya seorang yang menyusui nutrisinya terbagi, ya, asupan bagi dirinya sendiri dan juga bagi bayinya, ya. Maka dia akan cepat merasa lemah ketika harus berpuasa dalam keadaan menyusui. Apabila khawatir terhadap dirinya sendiri, ini kalau saya terus-menerus begini harus menyusui anak saya, ya, maka saya bisa, ya, jatuh sakit, pingsan misalnya. Nah, maka boleh untuk berbuka. Qala aw ala walidayhima, atau khawatir terhadap kedua anaknya. Kedua anaknya maksudnya siapa? Anaknya yang hamil tadi yang masih di dalam kandungan, atau anak seorang wanita yang menyusui yang masih dia susui selama ini. Nah, walaupun wallahu alam sepertinya lafadz aw ala waladaihima ini adalah suatu tambahan yang seharusnya tidak ada, ya. Jadi yang ingin Syekh Shalal Fauzan jelaskan di sini adalah keadaan seorang yang hamil atau menyusui yang khawatir terhadap dirinya sendiri, tidak khawatir terhadap anaknya, bahwasanya anaknya akan kekurangan gizi, kekurangan nutrisi, kemudian akan sakit atau bahkan meninggal karena tidak mendapatkan nutrisi pada hari tersebut, ya. Ini nanti hukumnya disebutkan setelahnya, ya. Jadi penyebutan yang pertama adalah mengenai seorang yang hamil ataupun menyusui ketika dia merasa khawatir terhadap dirinya sendiri, bukan merasa khawatir terhadap anaknya yang dikandungnya atau anak yang sedang disusuinya. Qala min dharari as-siyam, ya, akan termadharati dikarenakan siam, dikarenakan berpuasa. Naam, fa inna kullan min huma tuftiru wa taqdi qadra al-ayyam allati aftaratha. Maka setiap orang dari kedua jenis ini, seorang yang hamil ataupun menyusui, boleh baginya untuk berbuka dan mengganti pada hari yang lain sesuai dengan kadar yang sudah dia tinggalkan pada bulan Ramadan. Berapa jumlah hari yang dia tidak berpuasa padanya pada bulan Ramadan, maka dia ganti pada hari-hari yang lainnya. Qala wa in kana iftaruha khaufan ala waladiha faqat. Akan tetapi apabila dia berbuka karena takut, khawatir terhadap anaknya saja, ya, anak yang dikandung yang nanti khawatir keguguran misalnya, atau anak yang disusuinya khawatir tidak mendapatkan makanan yang cukup, ya, menangis terus menerus, ya, nanti akan jatuh sakit atau kemudian bahkan bisa lebih fatal akibatnya, kemudian dia berbuka supaya mendapatkan nutrisi dan bisa menyusui anaknya. Nah, maka apa hukumnya? Adzafat ma'al qada'i it'ama miskinin an kulli yaumin. Maka selain dia harus mengqadha, mengganti pada hari yang lainnya, ditambahkan lagi hukum yang lainnya, yaitu dia harus memberikan makan kepada satu orang miskin pada setiap harinya. Yaitu setiap hari dia berbuka, dia harus memberikan makan kepada satu orang miskin. Kalau dia berbuka selama satu bulan penuh, ya berarti dia harus mengqadha satu bulan dan memberikan makan kepada orang miskin sebanyak hari yang ada pada bulan tersebut. 29 kah itu atau 30? Nah, namun ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang rajih adalah seorang yang hamil ataupun menyusui tidak ada perincian, hukumnya sama, yaitu dia harus mengqadha pada hari yang lain. Dia harus mengqadha pada hari yang lain. Ya, kalau di sini Syekh Shalal Fauzan merinci, apabila dia merasa khawatir terhadap dirinya sendiri, berarti dia harus dia boleh berbuka dan harus mengqadha. Apabila merasa khawatir terhadap anaknya, berarti dia boleh berbuka dan harus mengqadha serta membayar fidyah. Namun yang rajih, ya, tidak ada hukum membayar fidyah dan tidak ada perincian yang seperti ini. Seorang yang hamil dan juga menyusui, maka hukumnya sama saja, apakah dia khawatir terhadap diri sendiri atau terhadap anaknya, hukumnya satu, sama, itu apa? Mengqadha saja, tidak ada fidyah. Nah, kemudian qala wa dalilu ala iftari al-mariyid al-mu'min wal-kabir al-harib wal-hamil wal-murdi' qawluhu ta'ala. Dan dalil mengenai bolehnya berbuka untuk seorang yang sakit terus menerus, dan juga seorang yang tua renta, dan seorang wanita yang hamil atau menyusui, adalah firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk melakukannya, yang sebetulnya pada riwayat yang lainnya yutawwiqunahu, dan bagi orang-orang yang harus memaksakan diri untuk melakukannya, melakukan puasa. Nah, ini sebetulnya dalil yang lebih tepat, ya, riwayat lain daripada ayat ini. Wa 'alal ladzina yutawwiqunahu, dan bagi orang-orang yang harus memaksakan diri untuk melakukan puasa, ya. Siapa di antaranya? Tadi, orang yang sakit terus-menerus, ya, kalau harus berpuasa berarti dia harus memaksakan diri. Demikian pula seorang yang sudah tua renta, lemah, ya, dia juga harus memaksakan diri untuk bisa berpuasa. Nah, apa yang harus dilakukan? Fidyatun ta'am miskin. Dia harus memberikan fidyah. Ya. Fidyah itu pada atau makna secara harfiahnya itu tebusan. Ya. Tebusan berupa memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-184. Qala kama fassaraha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bidzalika. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat ini dengan yang sudah kita sebutkan, bahwasanya ayat ini adalah sebagai keringanan bagi seorang yang sudah tua, renta, lemah, atau seorang yang sakit terus-menerus, atau seorang perempuan yang hamil atau menyusui. Qala wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Baik. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pembahasan mengenai orang-orang yang mendapatkan rukhsah, keringanan untuk bisa berbuka pada bulan Ramadan, dan juga mengenai disertakan di padanya kewajiban apa yang harus dilakukan, apakah mengqadha ataukah membayar fidyah. Sudah kita bahas ada 6 golongan. Yang ringkasnya, yang pertama adalah seorang yang sakit, ya, yang puasa akan memberatkan dirinya, namun masih bisa sembuh. Yang kedua adalah musafir. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang haid atau nifas. Yang keempat, orang yang sakit lagi, tapi apa? Sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya. Yang kelima yaitu seorang yang tua renta. Yang keenam adalah seorang perempuan yang hamil atau menyusui. Nah, tiga yang pertama wajib untuk mengqadha. Tiga yang terakhir, ya, ada perinciannya. Adapun tadi seorang yang sakit terus menerus wajib membayar fidyah. Orang yang tua juga wajib membayar fidyah. Ya. Kemudian yang terakhir, seorang wanita yang hamil atau menyusui, maka wajib untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan pelajaran yang setelahnya. Qala Syekh Shalal Fauzan ad-dars at-tasi', pelajaran yang ke-9. Fi bayani fadailis syiam, mengenai penjelasan keutamaan-keutamaan puasa. Qala hafizahullah alhamdulillahi ala ni'amihi al-batinati wadh-dhahirah. Segala puji bagi Allah atas kenikmatan-kenikmatannya yang batin, yang tersembunyi ataupun yang zahir yang nampak. Syara'a li 'ibadihi ma yuslihahum wa yus'idahum fid dunya wal akhirah. Allah telah menetapkan syariat bagi hamba-hambanya dengan syariat yang akan membawa kemaslahatan bagi mereka dan membawa kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi nujumil huda az-zahirati. Dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad serta keluarganya dan para sahabatnya, bintang-bintang petunjuk yang cemerlang. Para sahabat adalah bintang-bintang yang menjadi petunjuk bagi kita. Apabila kita mengikuti mereka as-salafus saleh, ya, maka kita telah menempuh jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain itu adalah syariat Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa man ittaba'a hadyahu, dan juga salawat serta salam kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Nah. Qala wa tamassaka bi sunnatihi adh-dhahirah, dan berpegang teguh dengan sunnahnya yang zahir, yang nampak. Setelahnya, ayuhal muslimun, nuzakirukum bifadilati hadha syahri mubarak. Wahai sekalian kaum muslimin, kami akan mengingatkan kalian dengan keutamaan bulan yang berbarakah ini. Wa nas'alullaha an yuwaffiqana li'ightinami awqatihi bil'amalis salihi wa an yataqabbala minna. Dan kita memohon kepada Allah untuk memberikan taufik supaya bisa memanfaatkan waktu-waktu pada bulan Ramadan tersebut dengan amalan soleh, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan soleh tersebut dari kita. Wa yaghfir lana khotayana, serta mengampuni dosa-dosa kita. Innahu samii'ul mujib, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Qala faqad rawas syaikhan, maka telah diriwayatkan oleh dua syekh yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Di sini Syekh Shalal Fauzan akan membawakan suatu hadis yang terkandung padanya keutamaan-keutamaan dari ibadah puasa. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kullu 'amali ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu adalah baginya, miliknya sendiri. Al hasanatu bi asyi amsalha, satu kebaikan akan dinilai 10 kali lipatnya. Ya, dia akan mendapatkan balasan dari amalan tersebut ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat. Ya. Kalau dia mengerjakan suatu amalan yang kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dari amalan tersebut, dan dia akan mendapatkan ganjarannya dan balasannya nanti pada hari kiamat. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini masih lanjutan dari hadis, ya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu adalah bagiku. Tadi seluruh amalan anak Adam, seluruh amalan manusia adalah miliknya, baginya sendiri, ya. Kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah bagiku, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan bagi ibadah puasa tersebut. Nah. Qala taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya serta meninggalkan minumnya, min ajli, karena diriku, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala lis-shaimi farhatan, seorang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi, yang pertama adalah kegembiraan saat dia berbuka. Qala wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan saat dia bertemu dengan Rabb-nya, ketika dia melihat balasan dari amalan ibadah puasa tadi. Qala wa la khulufu fami as-sha'imi 'inda Allahi athyabu min rihil miski. Dan sungguh bau mulut dari seorang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma minyak wangi misik. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, satu hadis yang syarat dengan keutamaan-keutamaan dari ibadah puasa. Ya, berapa banyak keutamaan puasa yang disebutkan dalam hadis ini yang akan dibahas oleh Syekh Shalal Al-Fauzan satu persatu. Qala fa hadha al-hadith asy-syarif yadullu ala jumlati fadaili wa mazaya lis-siyam. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan beberapa keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan dari ibadah puasa. Min baini sa'il a'mal, apabila dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Jadi keutamaan-keutamaan yang ada pada ibadah puasa ternyata ya, banyak dari keutamaan tersebut tidak ada pada ibadah yang lainnya. Nah, kita akan membaca satu persatu. Qala minha, diantaranya, inna mudha'afatahu takhtalifu an mudha'afatil a'malil ukhra, bahwa dilipatkannya pahala dari ibadah puasa itu berbeda hitungannya dari dilipatkannya pahala amalan-amalan yang selainnya. Yaitu dilipatkannya pahala untuk ibadah puasa jauh lebih besar. Ya. Qala fa mudha'afatu shiyam la tanhasiru bi'adadin. Maka dilipatkannya pahala ibadah puasa itu tidak dibatasi dengan suatu jumlah tertentu. Yaitu tidak dikatakan bahwasanya ibadah puasa itu dilipatkan pahalanya 100 kali lipat atau 200 kali lipat, tidak disebutkan berapa kali lipat pahala yang akan didapatkannya. Nah, qala bainama al-a'malu al-ukhra tudha'atu al-hasanatu bi asy'a amsalha ila 700 dha'fin. Sedangkan amalan-amalan yang lainnya ya, dilipatkan pahalanya, ukurannya itu satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya atau sampai 700 kali lipat. Ini ukuran bagi amalan-amalan yang lainnya. Ya, kalau ibadah puasa tidak disebutkan berapa kali lipat. Ya. Tidak dibatasi dengan suatu jumlah tertentu. Nah, ini adalah keutamaan dari ibadah puasa. Ya. Mengapa dilipatkannya pahala dari ibadah puasa itu ya, tidak disebutkan jumlahnya? Ya, karena puasa adalah bagian dari kesabaran. Sedangkan kesabaran sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahalanya ya, tanpa ada hitungannya, ya, dilimpahkan pahala-pahala atasnya. Ya. Diberikan balasannya terus-menerus ya, dengan jumlah yang sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya dengan suatu bilangan tertentu. Nah, maka puasa yang termasuk kesabaran diberikan pahala yang tidak dibatasi dengan suatu bilangan tertentu jumlah kelipatannya. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai keutamaan dari ibadah puasa pada kesempatan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.